Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adan ya Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita ingin untuk menyampaikan beberapa faidah ataupun tanbihat yang kita anggap perkara ini perkara yang penting. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kita kaum muslimin seluruhnya sekarang telah berada di bulan yang mulia, yaitu salah satu dari bulan-bulan haram. Dan kita telah berada pada tanggal yang kelima dari bulan Dzulhijjah, yang mana barang siapa yang beramal, menjalankan amalan-amalan soleh padanya, maka amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada hari-hari yang lainnya dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang mulia dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni al ayam al ashr. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang mana amalan-amalan soleh yang dikerjakan badannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai', kecuali bagi seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya dengan jiwa dan raganya serta hartanya dalam rangka untuk berjihad fisabilillah, kemudian tidak kembali darinya sedikit pun ya, maknanya dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, maka itulah baru suatu amalan yang menandingi dari amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, betapa banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan, baik berupa sholatnya ya, sholat fardunya, kemudian zikirnya, puasanya ya, menuntut ilmunya ya, dan yang lainnya. Nah, banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan. Maka hendaknya kita bersemangat di dalam menjalankan amalan-amalan soleh tersebut. Ya. Kemudian tanbih yang ingin kita sampaikan pada mukaddimah nah, pertemuan malam hari ini, yaitu bahwasanya barang siapa yang sudah meniatkan untuk berkurban ya, barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban dan telah memasuki bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah peringatan ya, melarang umatnya untuk memotong ya, sedikit ataupun banyak dari rambutnya ya, ataupun kumisnya atau yang semisalnya, dan juga dari kulitnya ataupun kukunya ya, bagi siapa saja yang sudah nah, berniat untuk berkurban. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyah yuridu an yudhiya fala ya'khudanna sya'ran fala yuqallimanna dhufran." Apabila seseorang telah memasuki 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah dan di sisinya terdapat udhiyah, itu binatang kurban yang dia ingin berkehendak untuk menjadikannya sebagai binatang kurban ya, maka hendaknya dia tidak memotong ya, dari rambutnya dan tidak memotong dari kukunya. Dan di dalam riwayat yang lain, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka hendaklah seseorang yang telah meniatkan untuk berkurban dan telah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, hendaknya dia tidak memotong rambutnya ataupun kulitnya sedikit pun ya. Maka hadis ini padanya terdapat faedah pelajaran bagi kita semua, bagi siapa saja yang sudah berniat untuk berkurban, hendaknya di hari-hari ini sampai dia menyembelih binatang kurbannya untuk tidak mengambil ataupun memotong sesuatu pun dari rambutnya ya, kumisnya atau yang semisalnya, dan juga dari kulitnya ataupun kukunya. Barakallahu fikum. Mungkin itu beberapa faedah ataupun tanbihat yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita kembali ke al-fiqhul muyassar, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian dari perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Berapa yang telah kita bahas? 7 perkara. Nah, yang pertama apa? Seseorang di dalam sholat, dia hanya apa? Mencukupkan di dalam membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Jadi dia tidak membaca suratan. Padahal yang merupakan sunnah Nabi, dia juga membaca apa? Ayat-ayat yang lain dari Al-Quran setelah selesai membaca dari surat Al-Fatihah. Dan sebelum surat Al-Fatihah juga kita disunahkan untuk membaca doa istiftah. Hal ini dimakruhkan dikarenakan menyelisihi terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang kedua, apa yang kedua? Tikrarul Fatihah, mengulang-ulang bacaan apa? Surat Al-Fatihahnya dalam satu rakaat, sampai 2 kali atau 3 kali. Kecuali kalau ada apa? Ada hajah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Contoh ketika dibolehkan yaitu dikarenakan hajah, seperti seseorang yang ketika membaca Al-Fatihah yang pertama dia hatinya tidak hadir, tidak bisa khusyuk, sehingga dia ingin mengulanginya kembali dalam rangka untuk membacanya dengan khusyuk, menghadirkan qalbnya, hatinya. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Akan tetapi dipersyaratkan, perkara tersebut tidak sampai menyeretnya kepada was-was, sehingga tiap sholat demikian. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dimakruhkan bagi seseorang ketika sholat untuk apa? Menoleh, al-yasir, yang sedikit. Bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Adapun menoleh sedikit karena ada kebutuhan, boleh atau tidak? Boleh, dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan contohnya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Taghmidul ainain fis shalah. Seseorang ketika sholat dia memejamkan matanya, memejamkan matanya, bukan karena hajah, Kemudian yang kelima, membentangkan kedua lengan tangannya atau menempelkan kedua lengan tangannya ke tanah. Apa sebab dimakruhkannya perkara tersebut? Karena apa? Tasyabuh dengan duduknya atau mendepannya seekor anjing. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Banyaknya melakukan perkara-perkara yang abas, yang sia-sia. Dia sering melakukan perkara-perkara atau gerakan-gerakan yang sia-sia. Dikarenakan hal tersebut bisa menyibukkan hatinya, yang akan meniadakan khusyuk di dalam hatinya. Kemudian yang ketujuh, Masih ingat? Meletakkan tangannya pada mana? Pinggang ketika sholat, ya. Dan perkara ini bukan perkara yang disunahkan, sehingga merupakan perkara yang makruh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, perkara ini, ya, padanya terdapat tasyabbuh, ya. Terdapat tasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, ya. Namun sebelumnya kita sampaikan ada beberapa perkara yang mungkin kita lewati, ya. Dikarenakan anak sendiri belum bisa memahaminya dengan sempurna, ya. Khawatir kalau nanti salah, ya, gambarannya. Langsung saja kita membaca yang ke-9. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah atau hafizahullah ta'ala, musabaqatul imam merupakan perkara yang dimakruhkan adalah musabaqatul imam. Apa maknanya? Mendahului imam, ya. Ada yang mengatakan musabaqah itu lomba, ya. Karena seperti apa? Berlomba, cepet-cepetan dengan imamnya, ya. Imamnya baru mau takbir, ya, mau ruku, dia sudah ruku terlebih dahulu. Ya, ini namanya apa? Mendahului imam, ya. Padahal seorang makmum, perkara yang dibimbingkan oleh Rasulullah untuk ittiba, mengikuti. Ketika imamnya sudah takbir Allahu Akbar, ya, selesai, baru dia mengikuti. Bukan berbarengan, atau bahkan lebih dahulu daripada imam, ya. Ini merupakan perkara yang terlarang, ya. Bahkan ada nasnya. Namun disebutkan oleh para ulama ini merupakan perkara yang makruh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidakkah seseorang di antara kalian merasa khawatir, merasa takut, ya, apabila dia di dalam sholatnya mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya?" Ya, sebagai contoh, misalkan sedang ruku atau sedang sujud, ya, imam belum mengangkat, bahkan belum mengucapkan takbir, dia sudah bertakbir, sudah mengangkat kepalanya, ya, mendahului imam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah salah seorang di antara kalian merasa takut atau khawatir, ya, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan kepalanya menjadi kepala himar." Apa itu himar? Keledai, ya. Aw yaj'ala suratahu surata himar. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajahnya, rupanya ini seperti wajah himar, ya. Wajah keledai. Ini ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi siapa saja yang mendahului imam, ya. Dan singkatannya pernah disebutkan oleh sebagian ulama tentang sebuah kisah, ya. Kisah dari kalangan ahlul hadis, ya. Yang mana beliau pernah, ya, jadi mencoba perkara ini, ya. Telah mendengar hadis ini, malah dia mendahului imam, ya. Sehingga apa? Benar-benar kepalanya dirubah menjadi kepala khimar. Namun dia adalah seorang ahli hadis. Maka ketika dia diambil ilmunya, hadisnya oleh muridnya, ya, dia dibalik tabir. Ya. Karena ini muridnya masih baru, masih awal-awal mengambil hadis. Ya. Maka tatkala gurunya ini sudah merasa kalau muridnya sudah lama, sudah semangat ya, di dalam mengambil hadis, barulah ditampakkan wajahnya ya, atau kepalanya. Ya. Dan dinyatakan bahwasannya sebabnya adalah demikian. Ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk meremehkan ya, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun perkara tersebut mungkin dianggap perkara yang sepele. Ya. Masalah siwak misalkan, ya, atau masalah ini mendahului imam. Ya. Kita jangan mendustakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajiban kita adalah mendengar dan taat. Ya. Ketika ada perintah, ada khabar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Bukan malah sudah tahu ilmunya mengingkari. Ya. Bermudah-mudahan, apa benar ya? Terus dicoba. Ya. Resiko ditanggung sendiri. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian perkara yang berikutnya, tasbikul asabi. Tasbikul asabi, yaitu seseorang di dalam sholat ataupun seseorang yang sudah berada di masjid dalam rangka untuk menunggu sholat. Ya, karena seorang yang menunggu sholat dihukumi sedang sholat. Ya. Dia melakukan tasbik al-asabi, yaitu menjalin, ya, memasukkan jari-jari yang kanan ke jari-jari yang kiri. Ya. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddoa wa atal masjida yuridu sholah an fi'li hadha. Yaitu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang dia telah berwudu ya, di rumahnya, kemudian mendatangi masjid kemudian ketika menunggu sholat dia melakukan perkara tersebut, tasbikul asabi. Maka hal ini dilarang oleh Rasulullah, dan para ulama menetapkan perkara ini perkara yang makruh. Fakarohatuhu fi sholah min babil aula. Terlebih lagi di dalam sholat, ketika sholat misalkan malah dia harusnya ketika berdiri dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, baik di atas telapak punggung, telapak tangan yang kiri, ataupun digenggamkan di pergelangannya, ataupun di lengannya, namun dia malah tasbik, ini lebih-lebih lagi, dan juga tidak ada yang syariatnya seperti ini, jadi tangan yang kanan digenggamkan pada lengan bagian atas, di atas siku, ini nggak ada tuntunannya. Adapun yang dicontohkan bisa di atas telapak tangan atau punggung telapak tangan yang kiri, ataupun di pergelangannya, atau di atas lengan yang bawah. Dan bukan di pundak atau bahu yang ini namanya lengan atas ya. Di lengan atas. Barakallahu fikum. Namun terkadang ada beberapa ikhwah ketika sholat pada siku atau bahkan atasnya kemudian wat tasbiku bainal asabi dan tashbik bainal asabi maknanya adalah idkhalu ba'dihā fi ba'din, memasukkan jari-jari sebagiannya pada sebagian yang lain, ya. Nah, ini merupakan perkara yang makruh, baik di dalam menunggu sholat, ya, ataupun sedang sholat. Wa amma tashbiku kharijus shalah fala karahata fihi. Adapun tashbik di luar sholat atau di luar menunggu sholat, atau misalkan di rumah atau di masjid bukan dalam keadaan apa? Menunggu sholat, ya. Maka tashbik seperti ini, nah, tidak mengapa, ya. Tidak terlarang, tidak makruh. Walau kana fil masjid, sekalipun apa? Dilakukan di masjid, ya. Ketika bukan dalam rangka menunggu sholat atau dalam sholat. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qisati dzil yadain. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan apa? Tasybik di dalam masjid, ya. Namun bukan dalam rangka untuk apa? Menunggu sholat atau bukan dalam keadaan sholat. Disebutkan pada kisah dzil yadain. Kemudian perkara yang berikutnya yang ke-11 juga kita lewati. Nah, as-salatu bi hadrati ta'am. As-salatu bi hadrati ta'am. Apa maknanya? Tetap melakukan salat ketika makanan telah dihidangkan, ya. Namun hal ini tidak mutlak, ya, nanti akan diterangkan. Mana yang merupakan makruh, ya. Nah, mana yang tidak makruh, ya. Jadi perkara yang berikutnya adalah as-shalatu bi hadrati ta'am. Yaitu tetap melakukan salat dalam keadaan makanan telah dihidangkan. Au yuda au wa huwa yudafi'u al-akhbathain. Atau dia melakukan salat dalam keadaan yudafi'ul akhbathain. Ya, dalam rangka, ya, ketika sholat tersebut dia menahan, buang air kecil ataupun menahan BAB, ya, buang air besar, ya, yang sampai menyibukkan hatinya, ya, tidak bisa khusyuk. Hendaknya kalau dia sudah merasa, kepingin apa, BAB atau BAK, apalagi sudah mendesak, ya, jangan ditahan. Ya, hendaknya apa? Membatalkan sholatnya, buang hajat terlebih dahulu. Sekalipun nanti kembali sudah selesai, tidak mengapa, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna salatnya salah seorang di antara kalian, bi hadrati ta'am, ya, tidak sempurna suatu salat ketika makanan telah dihidangkan. Wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan. Dan tidak pula sempurna salat salah seorang, ya, ketika dia salat dalam keadaan menahan, ya, yaitu menahan akhbathan. Akhbathan nanti diterangkan, ya, yaitu al-baul wal-ghaid, menahan kencing dan buang air besar. Amma karahatu shalah fi hadrati ta'am. Adapun kaitannya dengan, ya, dimakruhkannya seseorang salat ketika makanan telah dihidangkan, fadzalika masyrutun bitauqani nafsihi ilaihi warahbatihi fihi ma'a qudratihi ala tanawulihi. Yang demikian itu dipersyaratkan, ya, ketika makanan dihidangkan dalam keadaan sudah mau sholat ini, ya, yaitu hatinya tertarik dan merasa senang atau suka dengan makanan tersebut, ya. dan dia mampu untuk menyantapnya, ya, mampu untuk menyantapnya. Wa kaunuhu hadiran baina yadayhi, ya, ketika itu makanan sudah ada di hadapannya, ya, dihidangkan, ya. Namun jangan sengaja, ya. Nah, dan juga dipersyaratkan mampu untuk disantap. Kalau panas, ya, baru masak misalkan, nasinya panas, lauknya panas, nyaman enggak makannya? Nah, bisa jadi enggak kuat untuk menyantap, ya, tidak mampu untuk segera makan, ya. Falokana ta'amu hadiron lakinnahu sha'im, akan tapi ketika, ya, makanan sudah ada di hadapannya dalam keadaan dia berpuasa, ya. Nah, ketika dia tinggalkan terus tetap sholat, nah, sholatnya makruh atau tidak? Tidak, ya. Sekalipun dia ingin makan, ya, apalagi dalam keadaan lapar, namun ada makanan di hidangan, ya, di tempat makan misalkan, ya, karena dia sedang puasa, ya, maka tidak dimakruhkan. Au syaba'an la yastahi, atau ketika makanan dihidangkan dalam keadaan dia syaba'an. Apa arti syaba'an? Kenyang, ya. Dalam keadaan hatinya tidak menginginkannya, ya. Jadi tidak ala, tidak ada alasan untuk menunda-nunda sholat, ya. Nah, tadi dipersyaratkan apa? Dia tertarik, hatinya suka, ya, ingin untuk menyantapnya dan mampu untuk langsung disantap, ya. Adapun ketika dia ingin namun dalam keadaan puasa, ya, hendaknya tetap dia sholat. Atau sudah dihidangkan namun dia tidak ingin, ya, karena dia sudah kenyang, ya. Nah, maka hendaknya juga apa? Tetap sholat, ya. Aula yastati utanawuluhu li syiddati hararatihi, atau seseorang mungkin, ya, dia tidak mampu untuk menyantapnya dikarenakan li syiddati hararatihi, karena masih apa? Sangat panasnya, ya. Kalau nasi goreng bagaimana kalau baru dimasak, masih panas atau tidak? Bisa langsung disantap? Apa enaknya kalau masih panas? Ya. Nah, di sini disebutkan li syiddati hararatihi, karena sangat panas yang tidak mungkin untuk langsung disantap, ya. Kalau tetap dipaksa, mulutnya bisa apa? Sakit, ya. Malah panasan, pecah-pecah, ya. Nah. Jadi syarat tadi diberlakukan. Fa bidzalika kullihi la yukrahu lahu as-shalatu bihudurotihi. Maka ketika, nah, ada perkara-perkara tadi sudah dihidangkan, dia puasa. Sudah dihidangkan, dia sudah kenyang, tidak tertarik kepada makanan tersebut. Nah, atau sudah dihidangkan dalam keadaan makanannya, ya, sangat panas, ya. Atau bisa juga dihidangkan makanannya sudah basi, bisa dimakan enggak? Enggak bisa, ya. Nah, jadi ada, nah, penghalang-penghalang yang untuk dia mampu memakannya, ya. Maka ketika perkaranya demikian, la yukrohu lahu as-shalah bihudurotihi, tidak dimakruhkan baginya kalau dia tetap sholat, ya. Nah, sekalipun sudah dihidangkan. Wa amal akhbathan, adapun makna dari akhbathan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nah, fahuma al-baulu wal-ghaid. Maka akhbathan ini, ya, adalah al-baul, yaitu air kencing, ya, dia menahan untuk kencing. Wal-ghaid, dan juga menahan BAB, ya. Pernah ada yang menahan dua perkara ini? Ya, mungkin pernah, ya. Nah, wa qad naha an dhalika kullihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari, nah, perkara tersebut seluruhnya, baik menahan apa, air kencing, ya, buang air kencing, ataupun menahan buang air besar. lima fihi min insyighali qalbil musalli, dikarenakan padanya, nah, di dalam menahan perkara tersebut akan menimbulkan insyighalil qalb, ya, akan menyibukkan hatinya, ya. Nah, dia tidak bisa apa? Khusyuk di dalam salatnya, ya, kepikiran terus, ya. Nanti kalau sudah selesai mau langsung belakang misalkan, ya. Nah, merasa tidak tenang. Watasyattuti nam fikrihi, dan juga akan menyebabkan pikirannya terpecah, ya, tidak bisa konsentrasi. Mimma yunafil khusyu' fi shalah, yang mana perkara-perkara tersebut akan meniadakan khusyuk di dalam salat, ya, tidak bisa khusyuk. Wa qad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaiti wa mudafaatihima, dan bisa jadi ketika seseorang menahan dua perkara tersebut akan menimbulkan madarat, penyakit, ya. Nah, karena ditahan dia terasa masih pertengahan salat, ya, misalkan salat subuh, ya, bacaannya panjang. Nah, dia baru rokaat pertama, ya, bacanya panjang, belum selesai, ya, rokaat kedua juga panjang, dia tetap menahan, ya, ketika selesai, nah, dia berusaha untuk buang air, ternyata malah gak keluar, ya, timbul sakit, ya. Nah, ada ketika seseorang menahan kencing terlalu lama, ketika berusaha untuk dikeluarkan malah gak keluar, ya. Nah, ini kan malah menimbulkan apa? Madarat, bahaya. Ya. Nah. Jadi ini beberapa alasannya, ya, bisa menyibukkan hati, ya. Nah, atau memecahkan konsentrasinya, ya, dan menghilangkan kekhusyuannya. Bahkan bisa jadi apa? Akan menimbulkan madarat ataupun menimbulkan penyakit, ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang dimakruhkan berikutnya, raf'ul basari ila sama'i. Nah, raf'ul basari ila sama', mengangkat pandangannya ke atas, ya. As-sama' ini tidak mesti maknanya apa? Langit, ya. Karena kalau salat di masjid, ya, atasnya apa? Atap, ya. Langitnya tidak terlihat. Yang dimaksudkan adalah mengangkat pandangannya ke arah atas, ya. Padahal yang disunahkan ketika kita sholat, ya, menghadap ke arah yang kita khusyuk, ya. Nah, bisa ke tempat sujud ataupun ke depan, ya. Dan para ulama berselisih pendapat apakah yang pendapat yang kuat itu, nah, yang disunahkan ke arah depan atau ke arah tempat sujud, ya. Nah, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat juga ada yang mengarahkan ke depan, yaitu, nah, ketika mereka sholat, dia bisa melihat apa gerak-gerik, nah, tubuh Rasulullah atau lihyah Rasulullah ketika membaca suratan, ya. Nah, sekalipun sholat sir, sholat yang apa, bacaannya lirih, ya, tidak dikeraskan, ya. Ketika seseorang membaca, tentu tulang rahangnya akan bergerak, ya. Jadi ketika kita sholat hendaknya kita melafadzkan, ya. Jangan sampai ketika sholat sir membacanya di hati. Nah, baca doa istiftar, surat al-fatihah, suratan di hati. Mulutnya apa? Diam. Ini bukan membaca, ya. Padahal, ya, ada perkara-perkara yang merupakan rukun yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Hendaknya lisan kita, mulut kita melafadzkannya, ya. Sekalipun orang lain tidak mendengar, ya. Hanya kita yang mendengar atau orang yang dekat dengan kita, ya, harus tetap melafadzkan, ya. Nah. Dan juga ketika Rasulullah sholat, ya, mengajari para sahabatnya, beliau naik mimbar, ya, dalam rangka apa? Agar bisa dilihat oleh para jamaah, para sahabatnya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi perkara yang berikutnya ini, ya, perkara yang dimakruhkan adalah mengangkat pandangan ke langit, ya, atau ke atas, arah atas, ya, ilas sama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Anas bin Malik, naam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam di sini hanya disebutkan potongannya saja, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim, ya. Mengapa suatu kaum dia mengangkat pandangannya ke atas, ya. Nah, di dalam salat mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya dengan keras, ya. Di dalam permasalahan tersebut sampai-sampai beliau menyatakan di dalam hadisnya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah. Au latukhtafanna absaruhum. Nah, atau latukhtafanna absaruhum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah, ya, suatu kaum itu berhenti, ya, untuk mereka mengarahkan pandangannya ke arah atas, ya, di dalam salat mereka. Nah, berarti ketika melihat ke atas, kembalikan lagi, ya. Jangan terus-terusan melihat ke atas. Apalagi kalau tidak ada hajah, ya. Nah, hendaknya perkataan tersebut dihindari. Nah, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latukhtafanna absarahum. Maka sungguh bisa jadi ketika kalian tetap melakukan perkataan tersebut, pandangan-pandangan mereka, ya, akan disambar, ya. Nah, maka hal ini merupakan, nah, ancaman dan juga larangan bagi orang-orang yang di dalam sholat untuk, nah, mengarahkan pandangannya ke arah atas, ya. Hendaknya kita berusaha ketika sholat itu khusyuk, baik ke depan ataupun ke arah tempat sujud, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum, ya. Waktunya habis, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.